Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pekan yang lalu kita sudah membahas hadis yang ke-9, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai anggota yang kanan atau menyukai bagian yang kanan dalam memakai sendalnya, menyisir rambutnya dan jenggotnya, dalam bersucinya, dan dalam semua hal yang baik-baik. Nah, ini menunjukkan keutamaan bagian yang kanan daripada yang kiri, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendahulukan anggota bagian tubuhnya yang kanan dalam perkara yang baik. Nah, ketika memakai sendal, beliau dahulukan yang kanan. Ketika menyisir rambut, beliau dahulukan yang kanan. Ketika mencuci anggota wudu atau anggota mandi, beliau dahulukan yang kanan. Juga dalam urusan yang lain, ketika masuk masjid, beliau dahulukan yang kanan. Ketika masuk rumah, beliau dahulukan yang kanan. Memakai baju, beliau dahulukan yang kanan. Memakai celana, beliau dahulukan yang kanan. Ini semua sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hendaknya kita sebagai umat Muhammad mempraktekkan dan mengamalkan sunnah ini. Sebab amalan mubah apabila diniatkan karena Allah, maka akan bernilai pahala. Sehingga alangkah ruginya apabila mubahat, perkara-perkara mubah yang biasa kita lakukan di setiap hari, tidak diniatkan karena Allah. Berapa banyak dalam sehari kita masuk masjid? Berapa banyak sehari kita pakai pakaian? Berapa kali kita pakai celana? Berapa kali kita pakai sendal? Kalau tidak diniatkan karena Allah, subhanallah, enggak dapat pahala apa-apa. Nah, tidak dapat pahala apa-apa. Maka inilah keutamaan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Orang yang mengetahui akan menjadikan perkara mubahnya saja ibadah. Tapi orang jahil, orang yang jauh dari ilmu, jangankan perkara mubah, perkara wajibnya saja tidak mereka kerjakan. Naam, maka inilah keutamaan ilmu dan pemiliknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Nah, karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar, ilmu yang tak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Ini enggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Kemudian al-hadithul ashir, hadith yang ke-10. Yaitu keutamaan umat Islam. Ya, keutamaan umat Islam yang berwudu. Nah, perlu diketahui bahwa berwudu itu keutamaan umat Islam. Iya, berwudu itu keutamaan umat Islam. Nah, sehingga di akhirat nanti akan diketahui mana umatnya Muhammad dan umat selain Muhammad. Akan diketahui dari tanda-tanda wudu yang mereka kerjakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nuaim Al-Mujmir An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah." Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat, ghurran muhajjalin, dalam keadaan mempunyai tanda, muhajjalin pada betis dan anggota tangan serta kakinya, min asharil wudu, dari sebab wudu. Kemudian ditambahkan oleh Abu Hurairah, faman istata'a minkum ayyuti la ghurratahu falyaf'al. Siapa yang ingin menambah bagian wudunya, maka lakukanlah. Nah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya sampai hadis min asharil wudu, bahwa umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil ya dalam keadaan mempunyai tanda putih, cahaya putih pada pada kening, kemudian tangan dan kaki mereka, min asharil wudu, bekas wudu ya, dari bekas wudu. Nah, artinya apa? Wudu yang biasa kita lakukan ini akan menjadi tanda di hari kiamat. Ini umatnya Muhammad, ini umat Muhammad. Sehingga walaupun di saat itu penuh dengan hitam, hitam dalam artian saking banyaknya orang, terlihat kepalanya hitam-hitam, nampak ini umatnya Muhammad, ini umatnya Muhammad, ini umatnya Muhammad. Kenapa? Ada terlihat dari tanda-tanda bekas wudunya, memancarkan cahaya. Nah, ini muhajjal, itu warna putih yang ada di kuda. Coba lihat kalau kuda, biasanya punya putih di keningnya sini. Juga ada putih di dengkulnya. Di dengkul yang kaki depan ataupun kaki belakang. Maka keadaan umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat demikian. Ya. Akan terlihat ini umat Muhammad, ini umat Muhammad. Dari mana terlihatnya? Dari tanda bekas wudunya. Sampai sini hadis Rasul. Kemudian ditambah oleh Abu Hurairah, faman istata'a minkum, maka siapa yang mampu dari kalian, siapa yang mampu dari kalian, ayuti la ghurratahu, ingin memperpanjang tanda wudunya, cahayanya, falyaf'al, hendaknya dia melakukan. Yani menambahkan. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam lafaz Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tablughul hilyah, hilyah itu hiasan. Tablughul hilyatu minal mu'min, hiasan seorang mu'min, haitsu yablughul wudu, sesuai atau seukuran dengan batas wudunya. Nah, di subhanallah, di akhirat nanti, apa yang biasa kita basuh dari anggota wudu ini, akan memancarkan cahaya putih, yang dengannya dapat diketahui, bahwa ini umatnya Muhammad, dan ini bukan umatnya Muhammad. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa perkataan Abu Hurairah di sini menyelisihi periwayatan yang ada. Nah, dan Abu Hurairah disebutkan beliau ketika berwudu mencuci tangan itu sampai hampir pundaknya. Ya, ketika mencuci kaki sampai dengan betisnya. Ini Abu Hurairah. Tetapi Abu Hurairah berijtihad. Beliau tidak berani terang-terangan menyampaikan kepada para sahabat. Ini wudunya Nabi, bukan? Ya. Tetapi beliau memahami hadis, ya. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa hiasan cahaya seorang mukmin itu seukuran dengan wudunya. Abu Hurairah berijtihad, beliau ingin cahayanya diperpanjang, diperbanyak sehingga beliau mencucinya seukuran dengan pundak. Nah, tetapi barakallahu fikum, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melarang hal itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman zada ala hadza faqad asaa wa zalam." Siapa yang melebihi cucian, melebihi yang sudah saya bataskan, sungguh dia telah berbuat buruk dan berbuat zalim. Nah, artinya apa? Artinya cukup kita berwudu seperti sifat wudunya Nabi yang kemarin kita sudah sampaikan. Yakni wajah dari sejak tumbuhnya rambut sampai mana? Dagu. Kemudian dari batas telinga kanan sampai telinga kiri. Ini wajah. Tidak perlu sampai berlebihan sampai membasahi seluruh kepalanya. Juga tangan cukup mencucinya sampai kedua siku. Tidak perlu menyampaikan lengan sampai ke pundak. Begitu juga mencuci kaki. Tidak perlu mencuci sampai melebihi apa? Mata kaki. Cukup sampai mata kaki. Kenapa? Karena sudah disampaikan oleh Rasul, faman zada ala hadza, siapa yang melebihi dari ini, ya, dari yang sudah dibatasi kemarin, faqad asaa wa dzalam. Ya, sungguh dia telah berbuat buruk dan berbuat zalim. Nah, makna hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bassam rahimahullah, kata beliau, yubashirun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada umatnya, bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yakhussuhum bi alamati fadlin wa syarafin yaumal qiyamah min bainil umam, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan umat-umatnya Muhammad, ya, dengan keutamaan daripada umat-umat yang lainnya. Haitsu yunadun, yang mana umat Muhammad akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fayatun, kemudian mereka datang kepada Allah, ala ru'usil khala'ik, ya, kemudian akan dipanggil umat Muhammad, kemudian akan nampak di antara semua makhluk dari Bani Adam, dari Nabi Adam sampai umat terakhir, tatala'la wujuhum wa aydiyahum wa arjulahum bin nur, wajah-wajah mereka bercahaya, tangan-tangan mereka bercahaya, kaki-kaki mereka bercahaya. Sebab apa? Keutamaan dari wudu yang mereka kerjakan. Bahkan, jangankan di akhirat, di dunia saja terpancar. Bisa kelihatan orang-orang yang gak suka sholat dengan orang yang suka sholat. Orang yang suka sholat, walaupun orangnya hitam, kulitnya hitam, tapi nampak seperti bercahaya. Ya, saya sering bedakan. Ketika saya berpapasan dengan orang di kereta, wajahnya putih, ya, tapi seperti tidak mempunyai cahaya. Ternyata setelah ngobrol agak, ternyata dia Nasrani. Subhanallah, akan nampak terlihat dari cahayanya. Ya. Mana orang yang suka sholat dengan orang yang tidak sholat? Nah. Ya, akan mempunyai perbedaan di antara mereka. Nah, walaupun tidak mutlak, kadang-kadang, ya kan? Terkadang kita melihat wajahnya orang ini seperti ini, gitu kan? Nah, ternyata dia seorang Nasrani yang tidak pernah terkena air wudu, tidak pernah sholat. Nah, maka berbahagialah kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, yang insya Allah pada hari kiamat nanti, ya, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan wajahnya bercahaya, tangan dan kakinya bercahaya, sehingga diketahui ini keutamaan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yani min asari hadhil ibadatil azimah. Cahaya itu dihasilkan dari bekas ibadah yang agung, wahyal wudu, yaitu adalah wudu. Nah, alladzi kararuhu ala hadhihi al-a'dha' asy-syarifah, yang senantiasa mereka ulang-ulang dalam mencuci anggota tersebut, ibtigha'an mardhatillah, demi mengharap keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, wa talaban li tsawabih, dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fakana jazaohum hadhil mahmadah al-azimah al-khosoh, sehingga mereka mendapatkan balasan dari Allah dengan pujian dan keutamaan yang besar seperti tadi, yaitu bercahaya di hadapan seluruh makhluk. Naam. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua. Bab dukhulil khala'i wal istitabah. Bab masuk kamar mandi dan bersuci. Bab selanjutnya. Hadis ke-11. Ini baru judulnya, yaitu bab masuk kamar mandi dan bersuci. Di dalam bab ini akan disebutkan adab-adab masuk kamar mandi, duduk di dalamnya, keluar dari kamar mandi, ya. Juga akan disebutkan tata cara di dalam bersuci. daripada najis yang keluar dari dua jalan, yaitu dengan batu ataupun dengan apa yang dapat mensucikan tempat keluarnya kotoran tersebut. Nah, inilah syariat Islam, bahwa segala apa yang mengandung maslahat dan kebaikan pasti akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga kita harus yakin dengan syariat yang ada. Ketika kita mendapatkan hadis, hadisnya sahih, hadisnya hasan, apalagi hadisnya mutawatir, memerintahkan dalam suatu perkara, harus diyakini bahwa di dalamnya terdapat hikmah yang besar. Kita tahu ataupun tidak tahu hikmahnya, harus diyakini bahwa pasti di dalamnya ada hikmah yang besar. Nah, kemudian juga harus kita yakini semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pasti di dalamnya ada kerusakan dan bahaya yang besar. Kita tahu bahayanya ataupun tidak, cukup kita imani pasti di situ ada kerusakan dan bahayanya. Seperti yang kemarin disebutkan oleh Al-Akh Abu Rafi', ternyata mencabut uban katanya bisa menimbulkan sekian banyak penyakit. Kemudian minum sambil berdiri juga menimbulkan sekian besar penyakit. Kemudian ini subhanallah, tanpa kita ketahui umat Islam ya melakukannya karena Allah, karena memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, untuk minum sambil duduk, untuk makan minum dengan tangan kanan, ya, untuk tidak mencabut uban tanpa mencari-cari hikmah, nggak perlu dicari-cari hikmah. Kita umat Islam sudah menjalankan sesuai apa yang sudah disyariatkan. Ternyata setelah diteliti, memang benar maslahatnya besar dan kerusakannya besar kalau seandainya larangan itu dilanggar. Nah, tetapi sekali lagi, kita menjalankan syariat ini murni, mutlak, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukan karena takut penyakit atau karena ingin mendapatkan kemaslahatan, tidak. Nah, ada peneliti yang mengatakan bahwa umat Islam yang taat, yang rajin sholat, otaknya akan terjaga. Kenapa? Karena dengan dia sujud, ada darah yang mengalir ke otak. Yang mana ini tidak ada pada orang umat-umat lain, umat Islam. Nah, sehingga otak mereka akan terjaga dengan baik. Nah, sehingga terjaga dan terarah, terbimbing. Ya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, yang baik dan yang batil. Nah, lihat umat-umat kafir, mereka banyak yang otaknya sudah rusak. Nah, cerdas dalam urusan dunia, tapi dalam urusan agama mereka rusak serusak-rusaknya. Mereka mendatangi laki-laki, mereka mendatangi binatang, ya, menjimai binatang, menjimai istri di duburnya, menjimai laki-laki, meminum khamr, memakai obat-obatan terlarang, ya kan? Rusak mereka. Kenapa? Tidak terbimbing, rusak otaknya. Nah, barakallahu fikum. Juga dikatakan bahwa di antara manfaat sholat, ya, itu bisa mengalirkan seluruh darah ke anggota tubuh dengan baik. Yang mana ini orang yang tidak sholat akan menimbulkan sekian dan sekian dari kerusakan penyakit. Nah, banyak. Tapi sekali lagi, kita sholat bukan karena ingin olahraga. Ya, kita sholat bukan karena supaya terhindar dari penyakit, supaya otaknya tetap terjaga, bukan. Kita sholat karena memang ini rukun Islam. Kita sholat karena memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sama sekali tidak mengharapkan supaya badannya sehat. Sama sekali tidak mengharapkan supaya otaknya terjaga. Kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau misalnya dengan sholat tersebut, otaknya terjaga, akalnya terjaga, terbimbing dia, badannya sehat, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mengharapkan, ya, di dalam mengamalkan sholat karena ingin sehat, bukan. Kita sholat, kita ibadah murni karena ibadah lillahi taala. Qala al-hadis 11, hadis yang ke-11, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nabi kana idza dakhala al-khala'a, apabila masuk ke tempat kamar mandi atau pembuangan, dia berkata Allahumma, atau dia berdoa Allahumma Inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Rawahul Bukhari dan Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Seperti yang kita ketahui bahwa syaitan itu suka dengan tempat-tempat yang najis, tempat-tempat yang kotor. Maka kamar mandi adalah tempatnya syaitan. Ya, kita melihatnya atau tidak, itu sudah menjadi isyarat bahwa syaitan suka dengan tempat yang kotor, suka dengan tempat yang najis. Sehingga kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, meminta perlindungan daripada kejahatan syaitan, baik syaitan laki-laki ataupun syaitan perempuan. Ya. Ketahuilah bahwa syaitan itu juga suka dengan manusia. Ya. Syaitan laki-laki suka dengan aurat perempuan dari manusia. Syaitan perempuan juga suka dengan aurat ya, laki-laki. Ya. Maka hendaknya juga ketika kita melepas pakaian mengucapkan basmalah. Kenapa? Karena satru baina a'yuni syaitan atau a'yuni jin wa aurati bani adam al-basmalah. Ucapan basmalah itu adalah penghalang dari mata syaitan, mata jin, dari melihat aurat laki-laki dan perempuan dari kalangan manusia. Nah, berapa banyak yang manusia ya karena lemahnya iman sehingga tidak dijaga oleh Allah, dia apa? Diganggu oleh syaitan. Ya, didatangi dalam mimpinya seakan berjima berhubungan dengan perempuan, dengan laki-laki. Ya, kalau itu perempuan. Di alam mimpi. Bisa jadi bukan hanya mimpi, tapi memang itu syaitan yang mendatangi dia. Na'udzubillah. Ya. Barakallahu fikum. Maka hendaknya kita ketika membuka pakaian, membaca basmalah. Dan ini, subhanallah, syariat Allah dan Rasulnya. Ya. Kita diperintah untuk meminta perlindungan ketika masuk kamar mandi. Kenapa? Karena mereka juga bisa ya membahayakan manusia atas izin Allah. Terkadang mungkin ketika kita lalai, kita buang air, karena kita belum membaca doa perlindungan, ada syaitan yang di tempat itu kena kencing kita, ya, terkena kotoran kita. Dia marah, mungkin dia mendorong kita, akhirnya kita terjatuh. Na'udzubillah, sering sekali saya mendapat cerita, ya, dan memang nyata, banyak orang kepleset. Keplesetnya hanya biasa, tapi sampai lumpuh seumur hidup, sampai bahkan mati, hanya kepleset. Ya, umur atas takdir Allah, ya, ketentuan Allah, ajal Allah yang mengatur. Nah, tetapi bisa saja ya itu diantara sebab gangguan syaitan kepada dia. Nah, ada masih kerabat ya di kampung, dia juga ada juga dari teman saya, ibu teman saya, kepleset di kamar mandi, lumpuh. Keplesetnya hanya subhanallah, ringan saja ya. Kemudian jatuh ke lantai sampai subhanallah enggak bisa bangun lagi. Sampai sekarang sudah meninggal dari sejak dia umur anaknya ini masih bayi ya, bukan masih bayi. Mungkin 2 tahun 3 tahun. Sampai anaknya SMA ya, ibunya lumpuh dan sekarang meninggal. Nah, penyebab lumpuhnya yaitu jatuh di kamar mandi. Wallahu alam, bisa saja itu karena kejahatan syaitan. Nah, oleh karena itu disunnahkan, dianjurkan ya kepada kita semua ketika masuk kamar mandi untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meminta perlindungan, bisa saja dengan kita membaca tadi, syaitan terjaga kemudian pergi menghindari ketika kita masuk, pergi sejauh-jauhnya. Atau bisa saja sekalipun mereka terkena dari kotoran kita, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena Allah sudah menjaga kita dengan sebab membaca doa tadi. Maka hendaknya kita membaca doa bismillahi Allahumma a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Insyaallah antum hafal semua doa ini. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari kejahatan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Nah. Dan jangan sekali-kali kita menghukum anak di kamar mandi. Ya, jangan sekali-kali kita menghukum anak di kamar mandi. Anak kita jengkel, nangis, ngamuk, dimasukkan di kamar mandi, makin jadi di situ. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin kalau tidak salah, atau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, di antara sebab anak itu mudah kerasukan syaitan, kerasukan jin, itu di antaranya adalah orang tuanya suka menghukum dia di tempat yang gelap, ya, dikunci di dalam kamar sendirian. dikunci di kamar mandi sendirian sehingga menjadikan mentalnya lemah. Ya, barakallahu fikum, sehingga ketika mental sudah melemah, setan mudah masuk ke dia dan merusak apa? Tubuhnya, na'udzubillah. Nah, maka ini pelajaran agar jangan sampai kita menghukum anak di kamar mandi. Nah, kemudian hendaknya kita mengajarkan anak kita dengan doa tersebut agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka daripada keburukan dan kejahatan setan. Nah, bahkan para ulama terkadang ketika mereka lupa udah masuk kamar mandi enggak baca doa, keluar lagi dia. Ya, sudah masuk kamar mandi, nah, lupa belum baca doa, balik lagi, keluar lagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk dia. Nah, barakallahu fiik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk kajian fikih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, sedikit asal diamalkan. Ya, daripada banyak tidak diamalkan, percuma. Ya, percuma. Nah, lebih baik sedikit tapi kita amalkan. Nah, walhamdulillahi rabbil alamin.